Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama al-ikhwah di Kuala Lumpur untuk melanjutkan ta'lim pada kitab Durus Muhimmah Ni'amatil Ummah. Kita telah sampai pada pembahasan al-kibar, ya, ya. Kibar, ladab, kibar, ya. Dengan tetangga sudah kemarin atau belum? Ya, berarti sekarang kibar. Baik. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala telah menyebutkan tentang kewajiban untuk beradab dengan adab-adab Islam, termasuk diantaranya adab Islam terhadap orang-orang yang lebih besar, yakni lebih berumur atau berusia, yaitu al-kibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya beliau alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwakir kabirana." Laisa minna, bukan dari golongan kami, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, siapa saja yang tidak memberikan rahmat atau kasih sayang kepada anak-anak kecil di antara kami, walam yuwakir kabirana, dan tidak memberikan penghormatan kepada kabirana, orang-orang yang besar, yakni yang berusia, yang lebih tua di antara kami. Pada hadis ini jelas menunjukkan wajibnya seseorang untuk lebih menghargai atau menghormati seseorang yang lebih tua daripada dia. Karena bila itu tidak dilakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ancaman, "Laisa minna bukan termasuk golongan kami. Dan ini suatu ancaman yang besar, ancaman yang berbahaya. Para ulama rahimahumullah dahulu tidak menafsirkan makna laisa minna, tidak menjelaskan makna laisa minna, karena dengan tidak dijelaskan maka akan lebih menakutkan. Walaupun sebagian ulama ada yang menjelaskan makna laisa minna, namun kita membiarkan lebih baik dalam kondisi seperti ini, agar kita lebih takut ketika kita tidak melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghormati dan menghargai orang tua. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu lisyaibatil muslim." Inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara ijlal, yakni pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ijlalillah adalah ikramu disyaibatil muslim, kita menghormati asyaibatul muslim. Asyaibah yakni seorang yang sudah tua beruban, ya, beruban rambutnya sudah putih, itu syaibah. Al-muslim, yang muslim. Nah, dengan kita menghormati orang-orang yang tua, yang sudah beruban, rambutnya putih, maka ini merupakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taat kita kepada Allah Azza wa Jal, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada sebagian sahabat, ketika ada beberapa sahabat, ya lebih kurang 3 sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umur atau usia yang berbeda-beda. Lalu yang terkecil, ya, yang paling kecil hendak bercakap. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kabir, kabir. Dahulukan yang lebih besar, yang lebih tua. Biarkan yang lebih tua dahulu yang berbicara. Nah, ini juga salah satu wujud atau bentuk bagaimana seorang muslim menghormati yang lebih tua, yang lebih tua usianya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian di samping kita menghormati orang-orang yang lebih tua, maka kita pun sebaliknya harus memberikan kasih sayang kepada as-sighar, yang lebih kecil, beradab kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. As-sighar, kata beliau, as-sighar, anak-anak yang masih muda belia, masih kecil. Islam menganjurkan dan mengajarkan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil atau yang lebih muda. Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang tadi kita baca sebelumnya, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukanlah dari golongan kami seseorang yang tidak memberikan rahmat atau kasih sayang kepada anak yang kecil di antara kami. Ikhwani fi din rahimakumullah, bahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan, yakni memberikan contoh dan tauladan kepada para sahabatnya bagaimana beliau memberikan kasih sayang kepada as-sighar, anak-anak kecil. Beliau alaihi salatu wassalam bercanda dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau alaihi salatu wassalam membawa putri daripada membawa Umamah, ya putri, yakni cucu beliau, Umamah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bertemu dengan saudara Anas bin Malik, yaitu Abu Umair. Beliau pun mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nuwair, yakni burung yang kamu miliki, yang bernama Nuwair. Dahulu Rasulullah SAW, bahkan tangan beliau dipegang atau ditarik oleh seorang anak kecil wanita yang masih kecil, kemudian ditarik berjalan oleh anak kecil tersebut, dan beliau alaihissalam mengikuti kemana anak kecil itu pergi. Ya, ikhwani fi din rahimakumullah, di antara bentuk atau wujud kasih sayang kepada anak-anak kecil adalah juga dengan mencium anak kecil itu. Karena dahulu Rasulullah SAW melakukannya, bahkan ketika seorang sahabat melihat, kemudian beliau mengatakan, aku punya 10 anak, tidak satu pun aku menciumnya. Maka Rasulullah SAW menerangkan kepada dia bahwa seseorang yang tidak memberikan rahmah atau kasih sayang, maka Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan rahmah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan rahmah yang kita berikan kepada anak-anak, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan rahmah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala, innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Hanyalah Allah Azza wa Jal memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang punya sifat rahmah, yang memiliki kasih sayang. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya, Allah Azza wa Jal memberikan rahmat kepada mereka yang punya sifat rahmah, kasih sayang. Irhamu man fil ardi, berikan kasih sayang kepada orang yang di bumi, kepada siapa saja yang di bumi. Ya arhamkum man fis sama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rahmatnya dan kasih sayangnya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, terlebih anak itu anak kecil, anak kita sendiri atau juga anak orang lain, yang jelas mereka harus kita berikan dan wajib kita berikan kepada mereka kasih sayang, ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang maknanya sesungguhnya aku berikan suatu dosa atau sesungguhnya aku berikan suatu haraj ya, bermakna dosa nampaknya itu, uharriju alaikum, atau memberikan suatu beban ya, tanggungan atau semacam itu pada dua orang, yaitu laki perempuan dan anak-anak kecil. Artinya kalau kita tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil, demikian pula kaum wanita, maka berarti kita telah melakukan suatu dosa. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita suatu dosa yang itu akan berakibat suatu hukuman di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, wattahniyatu bil maulud. Lalu berikutnya adalah attahniyatu bil maulud. At-tahni'ah, yakni ucapan selamat. Ya, bil-maulud, terhadap anak yang baru dilahirkan. Ya, anak yang baru dilahirkan. Anak yang baru dilahirkan adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan fabashsharnahu bighulamin alim, maka kami berikan bisyarah, fabashsharnahu, kami berikan bisyarah, yakni berita gembira, kabar gembira yang menyenangkan, bighulamin alim, dengan seorang anak ya yang alim. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa adanya anak yang terlahirkan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal, karena ini adalah bisyarah, berita gembira berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, di sana ada beberapa riwayat yang disebutkan bahwa dianjurkan mendoakan dengan doa barakallahu laka fil mawhub lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashiddahu wa ruzikta birrahu. Namun ini Allahu a'lam tentang kesahihannya, sebagian ulama mendhaifkan riwayat tersebut, sehingga yakni kita doakan dengan doa secara umum. Yang jelas kita mendoakan agar diberi barokah, agar anak tersebut menjadi anak yang saleh atau salihah, agar tumbuh di atas sunnah, di atas kebaikan, dan doa-doa yang semakna dengan itu. Ya, doa-doa yang semakna dengan itu. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu anak laki-laki maupun anak wanita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laki-laki atau wanita itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, yahabu lima yasha'u inada wa yahabu lima yasha'u dhukur ويزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل يهب لمن يشاء. Allah Azza wa Jal memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki inatan, anak-anak wanita atau perempuan. Wa ya'bu liman yasha'u dhukura. Dan Allah Azza wa Jal memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dhukura, laki-laki. Ya. وَيَزَوِّجُكُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَاثًا. Dan Allah Azza wa Jal memberikan kepada orang yang lain ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا, laki-laki dan perempuan. Ya. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا. Dan Allah menjadikan yang lain lagi حَكِيمًا. حَكِيمًا itu kalau di sini namanya mandul, tidak punya anak. Ya, semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal Maha mengetahui dan Maha hakim, Maha bijaksana. Maka dari itu wajib kita syukuri. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak seperti orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik dahulu bila diberi anak perempuan atau wanita, mereka tidak suka. Mereka bahkan ada yang mengubur hidup-hidup, yang disebut dengan wa'dul banat. Ya, anak itu dikubur dalam keadaan masih hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembunuhan yang sangat biadab. Pembunuhan yang betul-betul tidak memberi walaupun sifat kemanusiaan, apalagi ditinjau dari syariat. Ya, wa'dul banat. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang mereka. وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Artinya, وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ, apabila salah seorang mereka itu diberi kabar gembira, bil unsa, dengan lahirnya anak wanita, dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya hitam, berubah wajahnya, marah, tidak suka, wa huwa kadhim, dan dia menahan kemarahannya itu. Ayumsikuhu ala hun yatawara minal qawm. Ia bersembunyi, tak mau menampakkan dirinya kepada orang-orang. Min su'ima busyarabih, karena dianggap ini berita jelek. Berita tidak baik, anak perempuan. Ayumsikuhu ala hun, apakah dia mau menahan anak ini dan mengasuhnya, ala hunin, tapi dalam keadaan terhina, tidak suka dengan anak itu. Am yadussuhu fit turab, atau mereka akan masukkan ke dalam tanah. Mereka tanam, mereka kubur, ya, anak tersebut walaupun masih hidup. Sa'ama yahkumun, betapa jeleknya apa yang mereka hukumi. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian orang-orang musyrikin zaman itu, ya, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat anak-anak wanita. Maka datanglah Islam dan menentang dan menghapus adat jahiliyah dan tradisi jahiliyah. Dalam Islam, anak wanita merupakan suatu keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seseorang yang mandibtulia bi syai'in min hadhil banat, barang siapa yang diberi ujian oleh Allah azza wa jal dengan hadhil banat, dengan anak-anak wanita, Allah berikan kepadanya anak wanita. Fa ahsana tarbiyatahunna. Lalu mendidik dan mengasuh anak itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan syariat. Wasabar alaihinna. Dan dia pun bersabar. Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang dan pelindung dari api neraka. Ya. Demikian Islam memberikan kemuliaan kepada kaum wanita dan memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Sehingga bagi mereka kaum wanita pahala sebagaimana kaum laki-laki. Bagi mereka al-jannah sebagaimana kaum laki-laki. Apabila mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hibati fillah rahimakumullah. Beliau mengatakan, wat-tabrik bizawaj. Wat-tabrik bizawaj. At-tabrik, yakni mengucapkan barakah. Yakni mendoakan keberkahan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kepada mereka yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahannya kepadamu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jama'a bainakuma fi khair. Menggabungkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya. Nah. Ini doa bagi mereka yang menikah. Dengan doa tersebut, insyaallah akan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, tenteram, bahagia, sejahtera. Bismillah. Tentu keluarga tersebut juga harus, atau keluarga tersebut wajib mempelajari apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan apa yang menjadi hak masing-masing dari suami ataupun istri. Ya. Selanjutnya, wa ta'ziyatu fil musab. Adab berikutnya adalah at-ta'ziyatu fil musab. At-ta'ziyah fil musab, pada al-musab, seseorang yang tertimpa musibah. Al-musab, seseorang yang tertimpa musibah. Nah, yang dimaksud di sini musibah kematian, wafat. Ya, musibah kematian atau wafat. Nah, ini merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menghasung atau menganjurkan setiap muslim untuk bertakziah kepada mereka yang terkena musibah kematian kerabatnya atau keluarganya. Dalam sabda beliau, man 'azza akhahu al-mu'min fi musibatin kasahu Allahu hullatan khadra'a yuhbaru biha yawm al-qiyamah. Man 'azza akhahu al-mu'min, barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang beriman, fi musibatin, dalam suatu musibah, kasahullahu hullatan khadra, Allah subhanahu wa ta'ala akan kasahu, memberikan kepadanya pakaian, kiswah, pakaian. Hullatan khadra, kain pakaian yang berwarna hijau. Yuhbaru biha yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yuhbaru biha, apa maknanya yuhbaru biha? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yuhbaru biha, wahai Rasulullah, apa makna yuhbaru biha? Qala, beliau mengatakan, yughbatu. Yughbatu yani ghibta. Ya. Kalau di sini bilang iri, ya. Yughbatu biha yani orang-orang iri, kepingin pakaian tersebut. Ya, paham ya? Ini salah satu keutamaan atau fadilah bagi seseorang yang melakukan ta'ziah. Hadis ini riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa' Al-Ghalil, demikian pula di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Maksud dan tujuan daripada ta'ziah adalah tasliyah. Tasliyah yakni menghibur keluarga mayit. Yakni membantu dia supaya bersabar. Meringankan beban musibah yang dia rasakan ketika itu. Ini maksud dan tujuan daripada ta'ziah. Oleh karenanya, ketika kita ta'ziah, maka kita ucapkan kata-kata yang baik, ya. Kita bercakap dengan percakapan yang baik, yang bagus. Misal kita mengatakan padanya bersabarlah, ya. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni, memberikan ampunan kepada fulan, yakni mayit yang telah meninggal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal melindunginya dari azab kubur. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya husnul khatimah. Demikian pula, ya, keluarga semoga bersabar dengan musibah. InsyaAllah di balik musibah ini ada hikmah-hikmah yang baik, yang banyak. Ya. Yani kita cakap semacam itu, ya, agar meringankan beban musibah pada keluarga mayit tersebut. Dahulu Rasulullah SAW juga mencontohkan dengan mengatakan, Inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasif. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah, ma akhadha wa lillahi ma a'ta, milik Allah apa yang Allah ambil, wa lillahi ma a'ta, dan milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai' indahu ila ajal, dan segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditetapkan. Ya, sampai pada waktu yang ditetapkan. Yani masing-masing ada waktu dan batasnya. Ya, fulan wafat, meninggal dunia. Kita pun nanti juga akan wafat. Ya, suatu saat kita akan wafat. Ya, kemudian kerabat-kerabat, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua ada waktunya, ajalin musamma. Wal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan mengharap pahala dari Allah. Bersabar dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadal hadith ahsanu ma yu'azza bihi. Hadith ini adalah ahsan ma yu'azza bihi, yang paling bagus, yang paling baik diucapkan ketika bertakziah. Ya, yakni kalau kita hafal, kita bisa menghafal sabda Rasul ini bagus. Dan ini kalau kita ketahui maknanya lebih bagus, lebih baik. Akan tetapi kalau kita bicara dan kita bercakap dengan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya, kita mengucapkan kata-kata itu boleh dengan tarjamahnya, ya, dengan bahasa yang kita boleh cakap dengannya. Karena maksud daripada takziah seperti yang tadi kita sebutkan, yakni menghibur atau meringankan beban musibah pada orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Ya. Apalagi kita sendiri tak hafal doa yang diucapkan Rasulullah. Ya. Maka kita ucapkan dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris atau bahasa apalah. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mengucapkan doa yang lain, yaitu ketika beliau alaihissalam bertakziah pada keluarga Ummu Salamah atau Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya, wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Nah, ini juga boleh berdoa semacam ini, mendoakan keluarga mayit dan mendoakan mereka yang telah wafat. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam takziah ini tidak terbatas pada 3 hari. Sebagian ulama menyebutkan atau sebagian buku kitab menyebutkan bahwa takziah dilakukan sebelum lewat 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, tak boleh. Nah, ini tidak benar, ya. Takziah boleh dilakukan sebelum lewat 3 hari atau setelah lewat 3 hari. Boleh kita datang ke rumahnya atau boleh pula kita saat berjumpa dengannya di masjid, saat berjumpa dengannya di tempat yang lain, ya, boleh, bisa kita melakukan takziah dengannya. Sebagian ulama mengatakan boleh ketika berjumpa di tempat selain rumahnya, masjid ataupun tempat kerja, tapi berkumpul di rumah tidak boleh. Namun yang rajih, wallahu alam, boleh kita datang ke rumahnya untuk bertakziah, karena Rasulullah pernah datang ke rumah sebagian sahabat setelah wafatnya saudara mereka. Ya, jadi diperbolehkan kita mendatangi rumah orang yang terkena musibah dalam rangka bertakziah. Akan tetapi mendatangi atau berkumpul di home atau rumah itu tanpa melakukan seperti yang dilakukan kebanyakan orang-orang, ya, untuk makan-makan di tempat itu. Artinya di sini makan-makan bukan yakni makanan kecil, makanan ringan, tapi di situ semacam walimah, ya. Sebagian masyarakat melakukan yang demikian. Musibah kematian, tapi semacam walimah. Sehingga orang-orang berkumpul, makan, ya, minum, makanan-makanan yang semacam walimah. Maka yang seperti ini termasuk daripada niyahah. Niyahah yang dilarang oleh Rasulullah SAW meratapi mayit. Niyahah. Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a fi ahli al-mayit wa sunat ta'am fihi minan niyahah ba'da dafnihi minan niyahah. Ini riwayat Ibnu Majah dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kunna na'uddu al-ijtima' fi ahli al-mayyit, kami dahulu menganggap dan meyakini bahwa berkumpul di keluarga mayyit lalu membuat makanan-makanan di tempat tersebut, makan-makan di tempat itu, bukannya minan niyahah, ini termasuk niyahah. Ya, ini termasuk niyahah. Sehingga ini haram, yang seperti ini tak boleh. Dan niyahah ini merupakan suatu hal yang termasuk dosa besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fintani finnasi huma bihim kufrun. At-ta'nu finnasab wa niyahatu 'ala al-mayyit." Fintani, dua hal, dua perkara. Finnas, yang ada di tengah-tengah manusia. Huma bihim kufrun, itu merupakan suatu amal kekafiran pada mereka. Apa itu? At-ta'nu finnasab wa niyahatu 'ala al-mayyit. At-ta'nu finnasab, mencela atau mencacat atau mencela nasab, wa niyahatu 'ala al-mayyit, dan niyahah, dan niyahah. Bahkan dalam hadis yang lain juga beliau katakan, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna. Arba'un, ada empat hal di tengah-tengah umatku. Min amri jahiliyah, yang itu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkan perbuatan itu. Apa perbuatan-perbuatan tersebut? At-ta'nu finnasab wal-fakhru bil-ahsab wal-istisqa' bin-nujum wal-niyahatu ala al-mayyit. At-ta'nu finnasab, mencacat atau mencela nasab, wal-fakhru bil-ahsab, yakni berbangga dengan nasab, dengan kebanggaan yang ada pada kakek moyang mereka, bapak moyang mereka. Oleh istisqa bin nujum, kemudian istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang-bintang. Wan niyahatu alal mayyit, dan niyahah terhadap mayyit. Dalam hadis ini nampak jelas bahwa niyahah merupakan salah satu amalan jahiliyah. Oleh karenanya seseorang yang melakukan niyahah mendapat ancaman yang besar. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "An-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." An-naihatu idza lam tatub, seorang wanita naihah yang melakukan niyahah, begitu juga yakni laki-laki, idza lam tatub, apabila dia bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat akan dibangkitkan. Wa 'alaiha sirdalun min qatiran wa dir'un min jarab. Sementara qatiran, qatiran yakni an-nuhasul mudhab, tembaga yang meleleh, dipanaskan sampai meleleh. Wadir'un min jarab, dan kulitnya akan terkena penyakit kudis. Ya, di sini jarab penyakit kudis. Nah, kulitnya rusak, kena penyakit kudis semuanya, sehingga semacam pakaian bagi dia, karena semuanya terkena penyakit kudis. Lalu kemudian diberi kepadanya, dituangkan kepadanya an-nuhasul mudhab, tembaga yang dipanaskan yang meleleh. Na'udzubillah min dzalik. Ini wa'id, ancaman bagi orang yang melakukan niyahah. Melakukan niyahah yakni semacam yang tadi kita sebutkan, termasuk menjerit atau menangis dengan suara yang keras, atau berguling-guling di tanah, atau merobek-robek bajunya, atau membenturkan kepalanya ke tembok, ya, atau menjambak rambutnya, dan yang semacam itu dia lakukan ketika mendapatkan musibah kematian. Ini semua namanya niyahah, dan ini dosa besar, dan termasuk dari barang niyahah berkumpul di keluarga mayit lalu membuat makanan semacam walimah, ya, setelah dikuburkannya mayit tersebut. Nah, ini harus kita jauhi, harus kita hindari, walaupun orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita banyak melakukan hal itu, ya, melakukan hal itu. Ternyata Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, bahkan para sahabat telah memperingatkan kita dari perbuatan tersebut. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya dia mengatakan, wa ghairi dhalika min al-adab al-islamiyyah fil lubsi wal khal'i wal inti'al. Dan selain itu daripada adab-adab islami, adab-adab islami dalam hal al-lubs, memakai pakaian, wal khala', dan melepaskan pakaian, menanggalkan pakaian, wal inti'al, dan memakai sandal, ya, sandal atau sepatu atau yang sejenisnya, hidha, na'al. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, adab-adab islami banyak, adab-adab islami banyak, dan para ulama rahimahumullah telah menulis buku-buku tentang adab, diantaranya kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan adab-adab dalam Islam. Juga demikian pula beliau tulis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Abu Dawud menulis juga Kitabul Adab dalam Sunan Abi Dawud. Dan para ulama yang lain, Al-Kharaiti menulis kitab yang berjudul Maka, yang bertajuk Makarimul Akhlaq. Yang jelas, para ulama telah memberikan perhatian mereka terhadap adab-adab islami, maka wajib bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan adab islami. Ya, termasuk terakhir di sini, fil labs atau fil lubs, dalam memakai pakaian. Ya, memakai, tata cara memakai, bagaimana doa. Ya, kita dianjurkan ketika memakai pakaian untuk berdoa dalam memakai pakaian. Kemudian pakaian yang baru, pakaian yang baru juga dianjurkan doa. Allahumma lakal hamdu anta sawtani as'aluka khairahu. Nah, dan seterusnya. Juga memulai dengan tangan yang kanan ketika kita memakai, memulai dengan kaki yang kanan ketika kita memakai pakaian itu, karena Rasulullah SAW lebih mendahulukan yang kanan pada hal-hal yang baik. Beliau mengatakan melakukan hal tersebut, lalu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yuhjibuhu at-tayammunu fi tanahulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah SAW, beliau suka mendahulukan yang kanan ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau memakai sandal, dan ketika beliau bersuci, mendahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh perbuatan-perbuatan beliau, yakni yang baik, beliau dahulukan yang kanan. Ya, nah, termasuk di dalam memakai pakaian. Demikian pula memakai sandal, tapi dalam melepas ya kita dahulukan yang kiri. Di antara adab di dalam memakai intihal, memakai sandal, sandal itu alas kaki ya, Allahu a'lam di situ di Malaysia apa namanya itu. Di sini Indonesia alas kaki atau sandal atau sepatu. Adab di dalam memakainya adalah di antaranya di samping apa yang tadi kita sebutkan, kita tidak boleh memakai satu sandal, tapi pakailah dua-duanya. La yanta'il ahadukum fi na'lin wahidin fal yanta'il huma jami'an aw yakhla'huma jami'an. Jangan seseorang di antara kalian yanta'il memakai satu sandal, fal yalbashuma jami'an aw yakhla'huma jami'an. Pakailah dua-duanya, semuanya. Au yakhla'huma jami'an, atau lepaskan dua-duanya. Ya. Ini sabda Rasul. Jadi tak boleh kita pakai satu sandal. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Kemudian juga termasuk adab di dalam memakai sandal tersebut di dalam hadis bahwa kita hendaknya memakai sandal atau sepatu dengan duduk. Ya, ini menurut para ulama atau sebagian ulama, yakni apabila kita memakai sandal yang sulit untuk kita pakai, yakni semacam sepatu yang ada talinya, ya, disunnahkan kita duduk kemudian memakai. Apa hikmahnya? Hikmahnya ketika memakai dalam kondisi duduk, posisi duduk, kita akan selamat, tidak jatuh, ya, tidak tumbang, tidak jatuh kita. Tapi kalau kita memakai dengan berdiri, padahal sulit kita memakainya dan mengenakannya, mungkin sekali kita akan jatuh. Maka disunahkan kita memakai dalam keadaan duduk kalau sandal atau sepatu tersebut sulit untuk kita pakai. Tapi sesuatu yang mudah, ya, tidak mengkhawatirkan untuk jatuh, maka boleh saja kita memakai sambil berdiri. Ya. Demikian pula ahibati fillah rahimakumullah, dalam hal al-lubs, memakai, tentu juga kita melihat pakaian-pakaian yang dikenakan. Ya, pakaian yang dikenakan, artinya Islam juga memberikan aturan dan adab pada pakaian itu sendiri. Ya, perempuan atau wanita harus pakai jilbab, jilbab rumah mar'ah al-muslimah. Bagaimana jilbab yang sesuai dengan syar'i bagi muslimah. Kemudian bagi kaum laki-laki juga harus melihat hukum-hukum syar'i. Dia harus melihat hukum-hukum syar'i. Pakaian bagi laki-laki tak boleh pakai pakaian sutra. Untuk kaum laki-laki, kain sutra. Demikian pula kaum laki-laki tidak boleh isbal. Ya, tidak boleh. Tak boleh isbal memakai pakaian yang panjang sampai di bawah mata kaki. Ya, dan begitu pula adab-adab yang lain. Nah, ini beberapa contoh atau beberapa adab yang sering kita melakukannya dalam keseharian kita. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengingatkan kita terhadap adab-adab tersebut, agar kita selaku seorang muslim menjadi tauladan yang baik bagi yang lain, menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, yang menampilkan ajaran Islam dalam praktek lahiriah. Ya. Dan sekali lagi masih ada yang lain bisa kita kaji dan kita baca dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah. Sementara sampai di sini penjelasan dari Syekh bin Baz dan yang bisa kita terangkan dan kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Ya. Baik, demikian. Jelas insyaAllah. Ya, ya. Tafadhal. Boleh. Menghadap kiblat wajib, tapi kalau tidak diketahui maka seseorang yajtahid, berusaha. Nah, berusaha semampu dia. Nah, kalau ada orang yang bisa ditanya, yang bisa ditanya, dia tanya, boleh tanya. Arah kiblat di mana, arah barat di mana, barat nanti geser ke sebelah kanan. Dia bertanya. Kalau tak ada orang yang dia tanya, dia lihat matahari kalau ada matahari. Kalau tak ada matahari, ya malam hari dilihat bintang. Kalau tak ada bintang, lihat kompas misalnya. Kalau tak ada semuanya, maka ya istihad dia perkirakan. Di mana arah kiblat, maka dia sholat menuju arah tersebut dan insyaallah sholatnya sah apabila dia telah berusaha dan ijtihad berusaha. Ya, dahulu para sahabat Nabi alaihi wasallam pernah melakukan semacam itu dan masing-masing menghadap sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa itu arah kiblat. Ternyata di esok hari mereka melihat perbedaan arah. Yang satu fulan mengarah ke sana, fulan mengarah ke mari. Ya, ternyata tak sama, tapi semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat tersebut. Allahu a'lam. Fadhol. Ketika orang tua itu meninggalkan sholat, maka di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tetap mengimani wajibnya sholat. Kemungkinan yang kedua, ia tidak mengimani wajibnya sholat. Kalau dia mengimani wajib punya sholat, maka menurut jumhur ulama dia masih muslim ketika dia meninggalkan sholat karena malas, kaslan. Tapi kalau dia tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia tergolong kafir. Ya, sehingga tidak boleh didoakan. Ya, mungkin si penanya yang punya soalan lebih tahu bagaimana keadaan orang tuanya. Kemudian terkait dengan mengamalkan amalan kejawen, yakni amalan-amalan tradisi Jawa, dilihat apa yang diamalkan. Kalau yang diamalkan itu amalan-amalan kesyirikan, maka itu amal kesyirikan yang kita khawatirkan dia menjadi musyrik disebabkan amalan tersebut. Ya, tapi kalau amalan yang tidak termasuk kesyirikan, maka ya dia tidak dikatakan musyrik. Sehingga di sini kembali kepada si penanya, orang yang punya soalan itu, melihat bagaimana keadaan orang tuanya. Kalau dia melihat nampaknya sudah musyrik, maka tidak usah didoakan. Kalau nampak masih muslim, doakan. Kalau dia ragu-ragu, wallahu a'lam, boleh dia berdoa dengan menggantungkan, ya Allah, misalnya, ya Allah, bila orang tua saya muslim, masih tergolong muslim, maka berikan rahmat kepada dia, berikan ampunan kepada dia, semacam itu. Apabila dia muslim, yakni berdoa kepada Allah karena meragukan dengan doa semacam itu, ya Allah, apabila orang tua saya masih muslim, maka berikan ampunan, rahmah, dan kasih sayangmu. Allahu a'lam. Allah. Boleh di, paham. Boleh diucapkan ya, boleh diucapkan karena dalam ayat alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Naam, tafadhal. Ya, para ulama berbeda pendapat, ikhtilaf tentang cara atau masafah safar. Pendapat yang rajih, wallahu alam, cara yang disebut safar oleh syariat yang pertama, yang kedua, cara yang dianggap atau disebut safar oleh adat, oleh masyarakat setempat, maka jarak tersebut sudah merupakan jarak safar yang bila mana seseorang melakukan perjalanan tersebut, dia boleh mengqasar sholatnya. Nah, untuk yang pertama, jarak yang dianggap safar oleh syariat tersebut dalam hadis yang diriwayatkan saya lupa disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah bahwa Rasulullah SAW beliau melakukan qasar pada perjalanan safar salasatu farasikh, 3 farsakh. tiga farsah. Satu farsah itu sama dengan 8 kilometer. Tiga farsah berarti 8 kali 3. Berapa? 24. Ya. 24 kilometer di luar wilayah kita tinggal atau di luar kampung kita, di luar kampung kita, ini sudah merupakan jarak safar. Ya, boleh seseorang melakukan qasar salat. Ya. Yang antum mesti pahami di sini, mulai perhitungan itu di luar kampung. Kampung itu ada yang kecil, ada yang besar. Artinya, perhitungan tersebut dimulai dari terputusnya rumah-rumah. Ya, tahu rumah ya, home. Terputusnya rumah-rumah. Bila anta di Kuala Lumpur, rumah-rumah banyak. Nah, nanti mulai rumah-rumah sedikit, banyak pohon-pohon, ya. Nah, ini sudah batas, apa namanya, batas kota. Nah, batas suatu kota atau bandar. Nanti, dari situlah mulai perhitungan 24 kilo, 3 farsah. Ini kalau anta di Kuala Lumpur. Tapi kalau di anta di kampung kecil, ya, anta di pelosok atau di desa, kampung anta kecil, rumah-rumah, ya, tak banyak rumah-rumah, setelah itu pohon-pohon, sawah, ladang, kebun. Nah, mulai dari situ, perhitungan 3 farsah. Nah, setelah 3 farsah, maka boleh seseorang melakukan qasar. Ini jarak yang syar'i. Jarak yang kedua yang dianggap safar oleh adat kebiasaan masyarakat, kalau ada jarak yang kurang dari itu, kurang dari 24 km, dan masyarakat di tempat tersebut menganggapnya dan meyakini itu suatu perjalanan jauh, safar, maka ini juga boleh seseorang mengqasar salat. Ya, tapi kalau masyarakat tidak menganggap, tidak meyakini itu jarak yang jauh, tapi jarak yang dekat, ya berarti bukan safar. Baik, mafhum? Insyaallah, fadhal. Ya. Ya, terus ya, soalannya apa maksudnya? Maksud daripada hadis itu, Allahu a'lam, yakni di masa-masa terakhir ini ahli pembaca Quran banyak, ya, banyak, tapi mereka tak paham apa makna Quran tersebut dengan makna yang benar. Di mana disebutkan di situ, kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum, ahli fikihnya sedikit, orang-orang yang paham agama sedikit. Kalau yang baca Quran, yang hafal Quran banyak. Nah, ini sesuai dengan hadis yang lain, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Bahkan kebanyakan munafiknya umat ini itu para pembaca Quran. Yani subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang memang pintar baca Quran, pandai baca Quran, suaranya bagus, tapi dia tak paham agama, melakukan bid'ah-bid'ah, khurafat, ya. Sebagian lagi melakukan maksiat-maksiat, padahal dia dapat baca Quran, boleh baca Quran, pintar baca Quran, bahkan hafal, sebagiannya hafal Quran. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Nah, adapun para fuqaha, orang-orang yang alim, yang mengerti ilmu agama, paham betul hukum-hukum, sangat sedikit sekali. Jadi hadis ini memberikan kepada kita suatu pengertian dan anjuran agar kita ini jangan hanya bisa baca Quran, tapi juga harus tahu maknanya, harus tahu maksudnya. Yani step by step, sedikit demi sedikit kita belajar, ya, selangkah demi selangkah kita belajar, dimulai dari baca Qurannya, nanti tajwidnya, nanti hafalannya, nanti juga maknanya, terjemahnya, nanti juga tafsirnya, kita harus pahami, ya, yang kan seperti orang-orang khawarij. Nabi katakan tentang orang khawarij, apa? Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka itu baca Qur'an, tapi tak melewati tenggorokan mereka. Ya, Qur'an hanya dibaca dalam lisan, dalam mulut mereka. Tapi dalam kalbu mereka kosong, mereka tak paham makna Quran, dan iman mereka dangkal, sedikit imannya. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis itu, wallahu alam, orang-orang yang semacam itu. Nah, ini di kalangan ahli bid'ah banyak yang semacam itu. Pandai pintar baca Quran tapi tak paham Islam. Nah, oleh karenanya jadilah kita orang yang boleh baca Quran tapi juga paham makna Quran. Tafsirnya kita baca tafsir para ulama, dan kita juga belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama rahimahumullah, sehingga dengan itu kita akan memahami Islam dengan benar dan akan selamat dari kesalahan atau kesesatan. Wallahu a'lam. Wafikum barak wa jazakum la khair. Cukup ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.